Mitra Bisnis, berdasarkan survei yang dilakukan KPK pada tahun lalu, sekitar 72% dari responden di 11 kota seluruh Indonesia menilai money politik atau politik uang sudah menjadi hal yang wajar atau lazim dilakukan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Bang Fajrul, bagaimana komentarnya soal ini? Sebenarnya prinsipnya kan dalam kasus money politik ini, apapun ya, bentuknya kan bisa dalam bentuk barang, atau bentuk jasa, atau bentuk uang ya, berapapun jumlahnya, itu mestinya dipotret, atau apapun, ambil uangnya sebagai bukti dan laporkan pelakunya, kan mestinya seperti itu kan. Itu prinsipnya sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang ngasih uang, ambil uangnya sebagai bukti dan laporkan pelakunya ke Panwaslu, ke Bawaslu, dan yang lain-lain. Sebenarnya karena juga kesadaran publik mengenai apa itu money politik kan belum tergambar utuh di dalam masyarakat sebenarnya. Artinya upaya untuk mensosialisasikan apa itu money politik, apakah politik uang itu hanya dalam bentuk uang, apakah bisa juga dalam bentuk barang. Kan ada banyak, ada yang dalam bentuk keripik, ada yang dalam bentuk baju atau segala macam ya. Atau dalam bentuk mukena, atau bentuk sajadah itu bisa dikategorikan politik uang sebenarnya, bukan harus dalam bentuk uang. Nah, itu yang belum disosialisasikan dengan baik kepada publik oleh Panwaslu, Bawaslu, juga misalnya KPU, begitu. Karena terutama KPU kan mereka hanya terpesona untuk mencari target partisipasi pemilunya, kan. Mereka pengen 70% atau 80%, kan seperti. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan pelanggaran. Jadi ketidaktahuan publik mengenai apa itu politik uang, itu menjadi persoalan juga. Kemudian yang kedua, kalaupun ada politik uang yang berhasil direkam oleh KPU atau di Panwaslu atau Bawaslu, selalu saja penyelesaian hukumnya tidak pernah berjalan dengan serius. Akibatnya karena pertama ketidaktahuan, kedua penegakan hukum yang tidak pernah jalan, orang sebenarnya juga cuek-cuekan aja akhirnya dalam kasus politik uang ini. Kecuali dalam bentuk yang sangat besar, misalnya seperti itu mungkin akan menjadi masalah. Orang laporan mereka kepada partai ke KPU juga tidak pernah diteliti dengan benar juga gitu oleh KPU. Jadi asal-asalan aja juga laporannya. Kalau kita lihat, kalau anggota DPR itu berapa sih kira-kira rata-rata pengeluarannya menurut peneliti dari UI itu, Fakultas Ekonomi, sekitar 1 miliar lebih gitu. Berarti kan paling tidak kalau mereka mencalonkan 560 orang kan 560 miliar. Tapi laporannya kan yang paling tinggi Gerindra cuma 360 miliar. Dan itu dipakai untuk macam-macam. Mereka ada pakai helikopter, ada yang pakai pesawat, gitu kesana kemari apa-apa. Para jurukamnas tidak pernah ada upaya untuk juga melakukan penegakan hukum gitu terhadap semua pelanggaran itu. Akhirnya orang berpikir ya sudah, selain tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, ya udah nggak ada juga yang mau hukum kan. Di sisi lain ada juga upaya dari pemerintah untuk membekukan dana bansos yang berasal dari APBN untuk tidak disalahgunakan sebagai biaya politik. Bagaimana menurut Bang Fajrul? Sekarang ada upaya untuk menghentikan itu kan. Udah bagus menurut aku, ada upaya untuk menghentikan supaya dana-dana bansos itu bisa dihalangi pemanfaatannya, bahkan dari pihak Mendagri mengupayakan itu tidak boleh dipakai, atau ada upaya untuk membekukan itu sampai dengan pemilu selesai. Itu juga menarik menurut aku, artinya harus ada upaya hukum untuk menghentikan supaya itu tidak boleh keluar hingga selesai pemilu. Tapi Bang Fajrul, kalau modelnya mengadakan pertemuan dan jamuan makan di daerah pemilihnya, apakah itu bisa juga dimasukkan ke dalam kategori money politik? Nah, mestinya itu diteliti dengan benar oleh Panwaslu. Misalnya kan ada, aku lihat pernah diskusi, ada caleg DPR mengatakan bahwa dia setiap malam membagikan donat yang dia beli dari tempat donat internasional itu. Biasanya pada jam tertentu sudah tidak sudah lebih murah karena sudah tidak dipakai. Begitu dia bagikan, menurut aku itu politik uang sebenarnya. Nah, cuma mau nggak Panwaslu dan Bawaslu mengejar itu semua? Tetapi kalau itu tidak dikejar, akhirnya tidak ada penghukuman. Problemnya itu adalah publik itu tidak tahu. Kemudian yang kedua, si calegnya itu tahu pun mereka tidak peduli. Misalnya contoh aja sederhana, memasang gambar di pohon itu kan nggak boleh. Ada aturannya, kok ada sanksi pidananya. Orang menteri-menterinya sampai ketua DPR juga masang di pohon. Emang ada tindakan? Nggak ada. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Giri Sadewa.